Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، طيب بارك الله فيكم. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita awali pertemuan kita ini dengan hadis yang ke-1000 36. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nutiya bis-shalah adbar syaitan walahu uburatun hatta la ismat ta'din fa'idha kudian nida'u akbala hatta idha tuwiba bisolati akbar hatta idha kudia at-tathwibu akbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqul udhkur kada wadhkur kada lima lam yadhkur min qablu hatta yadhal rajul ma yadri kam salla. Muttafaqun alaih. At-tathwib al-iqamah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah ta'ala meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dikumandangkan adzan untuk sholat maka setan lari terkentut-kentut sampai tidak mendengar adzan. Dan jika adzan selesai dikumandangkan, setan kembali. Namun ketika iqamah untuk sholat dikumandangkan, setan lari sampai ketika selesai iqamah. Setan datang, saat itulah setan membuat seseorang menjadi tidak konsentrasi pada dirinya. Setan berkata, ingatlah ini, ingatlah ini. Padahal sebelumnya tidak ingat apa-apa. Sampai orang itu kemudian tidak tahu berapa rakaat yang telah ia lakukan dalam sholatnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Tathwib artinya ialah iqamah. 6. Dalam hadis ini kita bisa mengetahui betapa adzan dan iqamah memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mengusir setan. Saat itu syaitan ketika mendengar adzan begitu tersiksa, maka dia pun sampai mengeluarkan kentut yang keras bunyinya agar suara adzan itu tidak terdengar olehnya. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu mengalami apa yang juga dialami oleh manusia, ya, ya kentut, ya kencing dan yang semisalnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa setan itu tidak kenal menyerah untuk mengganggu dan menggoda Bani Adam. Terbukti ketika adzan dikumandangkan dia lari. Tapi ketika adzan selesai datang lagi menggoda. Iqamah dikumandangkan lari. Begitu selesai iqamah datang lagi menggoda. Maka ketahuilah ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa Allah menciptakan manusia itu memiliki nafsu yang kuat yang mengajaknya untuk berbuat kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu kuat dalam memerintahkan Bani Adam untuk melakukan kejelekan. Ditambah lagi godaan dari setan yang tidak pernah menyerah. Ini membuat manusia benar-benar dalam keadaan digempur luar dalam, dari dalam digempur oleh nafsunya, dari luar digempur oleh syaitan. Maka tidak heran jika banyak manusia yang kalah dalam pertempuran dan menjadi pengikut syaitan. Waliyadubillah. Adapun yang menang adalah mereka-mereka yang Allah kehendaki dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan fadilah, kalau bukan rahmat dari Allah taala, tentu kita semuanya tidak akan pernah bisa menang digempur luar dalam. Karena manusia itu lemah. Diciptakan dalam keadaan lemah dalam segala hal. Digempur luar dalam babak belur. Kalau dapat rahmat, kalau dapat karunia dari Allah, Allah sadarkan manusia itu untuk bertobat, untuk beristighfar. Maka yang asalnya kalah jadi menang. Tapi kalau bukan rahmat dan karunia dari Allah, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka manusia pasti kalah. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Dia jatuh dalam dosa. Allah tidak memberi rahmat. Akhirnya dia tersungkur, terseret menjadi pengikut setan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa setan itu mengganggu orang yang sholat. Padahal sholat itu adalah ibadah yang mana hamba saat itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba saat itu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diganggu sama setan. Yang asalnya enggak ingat apa-apa jadi ingat apa-apa, sampai sholatnya lupa sudah berapa rakaat. Artinya, kalau hamba itu sedang bermunajat, sedang ibadah saja, bisa kalah. Lalu bagaimana kalau sedang tidak bermunajat kepada Allah, atau bahkan sedang jauh dari Allah Ta'ala, maka tentunya setan pasti akan mengalahkannya dan menguasainya. Allah bilang mitalnya. Maka kesimpulannya, sedikit dari Bani Adam itu yang mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenang dalam pertempuran melawan nafsunya dan setan. Nah, kesimpulan yang lain, karena minoritas, karena sedikit yang selamat, maka kita harus semakin waspada. Jangan-jangan kita masuk yang banyak yang gak selamat, gak termasuk sedikit yang selamat, ya. Gak boleh lengah, gak boleh merasa kuat, merasa suci tanpa dosa. Nah, taib. Apakah sholat seorang itu sah ketika dia dalam sholatnya mengingat sesuatu yang lain selain sholat? Jawabannya, kalau sholatnya utuh, ya, tidak ada pembatal-pembatalnya, maka sholatnya sah. Tetapi nilai sholatnya itu tergantung kekhusyukannya. Semakin khusyuk, semakin tinggi nilai pahala sholatnya. Semakin kurang khusyuknya, berarti semakin rendah nilai sholatnya. Jadi sah tidak itu urusan lain. Tinggi rendah nilai sholatnya urusan lain lagi, ya. Nah, ingat macam-macam ketika sholat, ya. Nah, padahal sebelumnya enggak ingat apa-apa, tapi kekhusyukannya apa yang berkurang, maka nilai sholatnya juga berkurang. Nah, oleh sebab itulah kita harus banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Baik, hadis berikutnya yang ke 1037. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asra thumma sallu wa hadhil wasilah fa inna manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin ibadillah wa arju an akuna anahu. Faman sa'ala liyal wasilah khallat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala berkata, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa sungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah solawat atasku. Para siapa yang membaca satu kali solawat untukku, maka akan dibalas 10 kali lipatnya. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Sungguh wasilah itu adalah kedudukan di surga yang hanya Allah berikan kepada satu dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka para siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taibarakofikum. Dalam hadis ini terdapat syariat yang sudah mulai dijauhi oleh kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Yakni syariat menjawab adzan. Nah, ya. Ketika adzan dikumandangkan, hendaknya kita diam dan menjawab adzan. Yang dimaksud menjawab adzan ialah mengucapkan seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ini dalam hadis disebutkan jawabannya la haula wala quwata illa billah. Naam. Hayya 'alal falah. Juga begitu. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Begitu. Namanya menjawab adzan. Baik. Setelah itu disyariatkan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu disyariatkan untuk memohon wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasilah ini adalah kedudukan yang tertinggi di surga yang hanya diberikan kepada satu orang saja, dan ini diharapkan orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, memohonkan wasilah itu adalah doa setelah adzan. Nah, yang isinya itu ya. Allahumma rabbi ta'awati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad jadil wasilah alati wa'adta. Ya. Nah. Barang siapa yang melakukan tahapan-tahapan tadi, menjawab adzan, membaca solawat, kemudian memohonkan wasilah untuk Nabi, yakni doa setelah adzan, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kiamat nanti. Hmm. yang dimaksud mendapat syafaat Nabi dari kiamat nanti itu tergantung kondisi kita. Kalau kita kondisinya adalah masuk surga tanpa adab, maka dapat syafaat dari Nabi, derajat surganya naik. Kalau surganya derajatnya naik, berarti kenikmatannya semakin bagus, semakin bagus, semakin baik. Kalau kondisi kita diputuskan masuk neraka, tapi belum masuk ya, dapat syafaat, keputusannya jadi batal, enggak jadi masuk neraka. Kalau kondisi kita na'udzubillah min dzalik, sudah masuk dalam neraka, dapat syafaat tapi langsung diangkat dari neraka, tidak perlu meneruskan hukuman yang masih belum selesai, tapi langsung diangkat dari neraka untuk masuk surga. Karena syafaatnya seperti ini luar biasa, maka orang yang paham manfaat syafaat tadi akan menggunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Apalagi adzan itu dikumandangkan 5 kali dalam sehari ya. Maka setiap hari ada 5 kali kesempatan kita dapat syafaat. Semakin banyak kesempatan itu kita ambil, maka kemungkinan besar syafaat itu benar-benar kita dapatkan. Menjawab adzan, membaca salawat Nabi, kemudian membaca doa setelah adzan yang isinya tadi itu permohonan kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu ya. Tapi kalau enggak paham manfaat syafaat Nabi dari kiamat nanti, ya ini adzan dikumandangkan enggak peduli, enggak dijawab, yo enggak baca solawat, yo enggak baca doa setelah adzan ya. Nah, dianggap angin lalu saja. Karena kurang memahami manfaat syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, banyak orang yang terlalu berlebihan dalam mengharapkan syafaat itu, sampai menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena mengetahui besarnya manfaat syafaat Nabi itu ya, mereka berusaha dengan cara, cari-cari yang lain, cara-cara yang lain yang tidak syar'i ditempuh dengan harapan dapat syafaat siapa ini? Nabi. Nah, kita yang tahu cara yang syar'i, yang praktis, malah gak diamalkan ya. Nah, begitu dahsyat syafaat Nabi Muhammad itu. Nah, barakallahu'alaikum. Kemudian hadis berikutnya yang ke-1038. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaqun alaih. Nah, ini memperkuat apa yang kita sampaikan tadi. Hadis berikutnya yang ke-1039. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan kemudian membaca doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah, ya Allah Rabb seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, Rabb salat yang akan ditegakkan, ati Muhammad alil wasilah wal fadilah, berilah Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Bangkitkan beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka orang itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini memperkuat apa yang kita sampaikan tadi. Jadi urutannya, muadzin mengumandangkan adzan, kita jawab adzannya, kita baca salawat Nabi, kemudian kita baca doa setelah adzan. Allahumma rabbani ta'wati ta'amah wassalatil qa'imah ati Muhammad alil wasilata wal fadilah wab'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka keutamaannya ialah mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Insyaallah ya. Jadi jangan dianggap remeh ya. Saat hari kiamat nanti kita sangat butuh apa ini? Syafaat. Karena kalau mengandalkan amal kita, ya itu aja. Enggak bisa naik lagi karena sudah enggak ada lagi kesempatan beramal. Tapi kan adanya syafaat itu bisa mendongkrak posisi kita. Tadi itu kita diputuskan masuk neraka, naudzubillah, dapat syafaat tapi jadi batal, atau sudah masuk dalam neraka dalam waktu yang cukup lama, dapat syafaat Nabi baru sebentar di neraka sudah diangkat, atau sudah masuk surga tapi derajatnya yang bawah, dapat syafaat Nabi derajatnya dinaikkan lagi, levelnya itu dinaikkan lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu menjawab adzan, membaca salawat Nabi dan membaca doa setelah adzan. Hadis berikutnya yang ke 1040. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul mu'addin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dhanbu. Rawahu Muslim. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang setelah selesai mendengar adzan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad ialah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasulah. Aku ridha Nabi Muhammad sebagai rasulku. Wa bi Islami dina. Dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Ghufira lahu dhanbu. Maka dosa-dosanya akan diampuni. 5 kali sehari dosanya diampuni. Masya Allah ya. Padahal kita dosanya banyak. Ini butuh pengampunan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, manusia itu kalau tidak dapat rahmat dan fadilah dari Allah, mesti kalah sama nafsunya, sama godaan setan. Karena manusia itu lemah, nafsunya kuat, setan gak pernah menyerah. Sementara manusia lemah dalam segala hal, banyak dosanya. Maka butuh adanya fadilah dan rahmat dari Allah. Butuh amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah. Di antaranya ini. Jadi bisa kita amalkan dua-duanya tadi ya. Allahumma rabbani da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan bil wasilati wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'ata, supaya dapat syafaat Nabi. Ditambah lagi baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Naam. Dosanya diampuni. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke 1041. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu tidak ditolak jika diucapkan antara adzan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Ini juga begitu, kesempatan emas bagi kita untuk membaca doa yang mustajab. Doa yang dibaca antara adzan dan iqamah. Maksudnya selesai adzan sebelum iqamah. Itu waktu-waktu apa ini? Mustajab dalam berdoa. Masya Allah, sudah dapat syafaat, dosanya diampuni, dikasih waktu mustajab untuk berdoa sesukanya. Maka jangan sia-siakan ya. Ucapkan doa-doa pilihan di antara adzan dan iqamah itu. Maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan la turaddu atau la yuraddu, tidak ditolak. Hati apa ini? Diijabahi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah taala melindungi kita semua dari godaan-godaan setan dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita, dan semoga Allah taala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan yang hampir terselesaikan ini ya, dan menjelang 10 hari terakhir kita banyak-banyak mempersiapkan diri, memanfaatkan momen-momen terbaik itu untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.